Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanil kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Ikhwani wa akhwati fillah, ta'lim wa ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah jumpakan kita di awal bulan Dzulhijjah. Ya, masih terngiang, masih nampak di benak kami. Kalau pada awal-awal Dzulhijjah ini, kalau di Saudi Arabia, orang-orang berkeliling naik mobil untuk rumah takbir. Sehingga ramai seperti yang terjadi di Indonesia, hanya saja tidak sampai macet ya, kemah takbir masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah hari ini saya dan Anda mengenai tentang sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, halaman berapa? 104. Mengenai ini ya, mengenai perhatian waliul muslimin ya, ulil amri yang muslim untuk sholat, okay? Sholat berjamaah. Tafadhol, silahkan. Lanjutan perhatian waliul muslimin terhadap sholat berjamaah. Kita jumpai pula Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melalui suatu jalan sambil menyeru, "Mari salat, salat." Demikian pula dia membangunkan orang lain pada waktu salat subuh. Hal itu dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib setiap hari. Hasan radhiyallahu an pernah menuturkan kepada kami, tatkala Ali bin Abi Thalib keluar menuju masjid, bersamaan itu pula beliau ditikam oleh seseorang. Saat itu beliau baru keluar dari pintu rumah sambil menyeru, "Wahai para manusia, mari sholat." Iya, dia ditikam oleh Khawarij. Yang boleh dibilang Khawarij ini sangat membenci ketika orang diajak untuk sholat. Sholat, sholat, gitu ya. Itu benci sekali. Ini coba Anda lakukan nanti sampai masjid benci tetangga Anda. Tetapi kalau Anda teriak-teriak di masjid, ya lah, tidak apa-apa. Kan aneh ya. Dengan teriak-teriak dengan keras, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mengajak person individual, pada Anda jalan, salat, yuk, salat. Begitu saya sambil jalan, Anda akan dimusuhi orang. Tapi kalau di masjid, enggak. Ya kan? Padahal masjid suaranya lebih keras kan? Ya kan? Pakai speaker. Ya ini yang aneh, ya. Aneh sudah. Ini tapi kalau Anda berada di dua kota suci ini enggak usah diperintah untuk sholat, orang sudah berduyun, duyun. Paling apa salam ya, assalamualaikum, assalamualaikum, di mana-mana ketemu India, Pakistan, mana-mana saja sudah. Ya, Eropa ini. Ya, nah ini. Cuman kalau kadang-kadang orang Indonesia ini sudah penyakitnya cari yang cantik-cantik dok untuk salam ya. Terus di mana-mana ya. Ketemu Kazakhstan, ya Rusia. Wah, yang dicari yang cantik-cantik itu baru salam. Ya, yang letak-letak nggak salah. Ini sudah banyak begitu, okay? Kemudian yuk. Demikian itulah beliau lakukan setiap hari, dan beliau keluar bersama tongkatnya untuk membangunkan orang-orang. Lalu beliau dihadang oleh dua lelaki. Iya, itu cerita ya. Memang begitulah titikam. Terus adalah Amir Makkah. Adalah Amir Makkah yang diutus oleh Rasulullah SAW bernama Attab bin Usayyid al-Umawi radhiyallahu an, mengancam akan memukul leher bagi orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya dia sedang berkhutbah di hadapan Ahlul Makkah seraya berucap, "Wahai Ahlul Makkah, demi Allah, janganlah sampai ada salah seorang dari kalian yang tidak menghadiri sholat di masjid kecuali akan aku pukul lehernya." Iya, sampai sekarang askar kalau ketahuan tidak sholat, dan itu di verbal, ada surat pernyataannya, maka meninggalkan satu kali, maka satu bulan dia tidak akan terima gaji. Askar. Ya, saking kerasnya, satu kali dia tidak mengerjakan sholat, kemudian di verbal dia sampai tanda tangan, udah. Bulan itu dinyatakan tidak dapat gaji. Ya, ini makanya sana sangat berhati-hati antara satu dengan yang lain, ya, saling menutupi sekarang. Ya, inilah Imam Ibnu Qayyim menuturkan. Imam Ibnu Qayyim menuturkan, bersyukurlah menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perbuatan itu maka bertambahlah kedudukan di mata-mata mereka. Apa yang kami paparkan di atas sebagai perkenalan atas perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salaful ummah terhadap salat berjamaah itu mudah-mudahan menjadi itibar atau pelajaran bagi kita semua. Iya, kita salat keluar dari rumah itu sudah syiar, sebenarnya sudah syiar untuk salat berjamaah. Tidak perlu kita mengumandangkan apa-apa, itu sudah syiar. Paling saling ketemu teman, assalamualaikum, sehat. Ya, zawadakallahu taqwa hafizahullah, ya, hafizakallahu ta'ala, misalkan begitu. Ya, semoga Allah menjagamu gitu ya. Nah, itu masyaallah. Paling-paling begitu saja, itu bagian dari syiar. Ya, inilah di antaranya. Nitip ya. Ya, insyaallah gitu ya. Maka kemudian doakan insyaallah, lalu doakan apa? Yahdikallah wa yuslih bala, ya, wa yuslih bala. Nah, gitu saja. Ya. Nanti dia bingung, apa? Ya, jawab saja, semoga Allah menyapamu dengan hidayah dan memperbaiki ya amal ibadahmu. Begitu dia kan senang. Ya. Tapi jangan jawab, ya, hadakallah gitu ya. Atau hadallah. Gitu. Matilah engkau. Ya, ini. Ya. Jadi itu artinya mati. Iya. Ya, jadi artinya matilah engkau. Jadi ada macam-macam banyak, sama dengan afwan kan mempunyai banyak makna kan? Nah, itu di antaranya hadallah. Itu matilah engkau. Hadallah. Hadallah. Ya, iya, kalau itu bukan tapi kalau kalau petunjuk hadahullah, ya, ya, itulah. Makanya ini sebagian dari sunnah. Tapi jangan ngomong itu tadi. Apa artinya? Modiar kamu, wah, tambah geger, gitu. Tambah geger, ya. Makanya itu bagian dari sunnah mendoakan yang baik-baik agar dia itu tadi, ya, tertarik dengan Islam. Ya, ada jaga juga, ngapain Pak enggak sholat ke masjid? Alah, kayak enggak tahu orang masjid. Sama saja tukang ngerasain orang. Begitu. Manusia. Begitu kan saja. Ya, enggak ada yang sempurna. Kita sedang belajar. Gitu kan saja. Ya. Termasuk saya dikatakan, so'alim. Alhamdulillah. Saya begitu ya. bersyukur kalau saya belajar soali daripada sok ngerompak ya kan? Ah, sok ngerampok lah itu. Ruh, inilah. Yuk, bahasan yang keempat. Pembahasan keempat, pandangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Sebagian orang ada yang memandang bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah dan akan memperoleh pahala bagi yang melakukannya serta tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Pendapat demikian ini kebanyakan didukung oleh jumhur ulama, termasuk di antaranya dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah. Meskipun saya berkeyakinan untuk tidak menonjol dari beberapa pendapat, baik yang banyak pendukungnya, yang sedikit jumlahnya, maupun yang paling unggul atau yang paling besar, atau yang paling benar, karena mereka bersumberkan langsung dari Nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sesungguhnya ibrah atau pengambilan pelajaran yang benar adalah mereka yang berpandangan dan bersumberkan langsung dari Nas Al-Quran dan Nas Al-Hadis. Dan barang siapa berpegang teguh atas keduanya, itulah yang paling benar dan selamat. Meskipun banyak yang menentangnya, pendapat yang tidak berdasarkan pada Nas tidaklah berguna bagi jumhur ulama. Dan pembahasan ini akan kami khususkan bagaimana pandangan para ulama tentang hukum salat berjamaah dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari prasangka yang salah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, ini karena memang rawan terhadap hukum. Ya, rawan sekali orang sampai apa ini membunuh. Saya pernah masih kecil, saya melihat hanya gara-gara berzikir pakai tasbih, yang satunya lagi berzikir pakai tangan. Ya, ketika orang yang pakai tangan ini kan berselisih dengan yang pakai tasbih. Ia sedang tiduran di musola, dan kami waktu itu masih kecil juga lagi main di musola itu. Ya, lalu dipukul pakai tabuhnya beduk sehingga mati di tempat karena hancur beberapa kali dipukulnya hanya gara-gara perbedaan tasbih sama pakai tangan. Ya, itu saya dulu karena masih kecil ya menguatkan yang tasbih gitu ya. Karena tidak paham ya kan kebanyakan semuanya pakai tasbih. Nah, itu sehingga geger. Ya, inilah yang seperti perselisihan yang seperti ini enggak perlu. Ya, sehingga sesal. Ya. Dan tetangga kami itu yang memukul sampai membunuh itu tadi meninggal di penjara. Bui orang Jawa bilangnya ya, di bui. Yang meninggal penjara yang pakai tasbih. Bukan, ya yang pakai tasbih, yang memukul ya, membunuh teman yang pakai hanya pakai tangan. Ada perdebatan, memang perdebatan, ya pendapatnya itu. Ketiga, yang tidak, yang pakai tangan ini menegur yang bertasbih. Sebaiknya, kami itu dengar dulu, dengar juga gitu ya, sebaiknya pakai tangan. Karena tangan ini akan menjadi saksi dalilnya Quran surat Yasin, gitu ya, bahwa akan menjadi saksi. Kalau pakai tangan, saya bingung bagaimana kalau saya bacanya 1000 kali, nah, ya kan? Enak pakai tasbih, tasbih pakai tangan juga menghitungnya mudah, begitu. Dan ini tasbih ada dalilnya rawahul Abu Dawud padahal hadisnya wih dari situ ya berseteru kira-kira hanya perkara itu beberapa. Wah, mungkin karena ada dendam atau apa. Nah itu gitu. Kami waktu itu masih kecil ya surat tok gitu. Nah, inilah makanya saya pengalaman itu saya tidak mau berselisih. Oh, ya. Sekarang ada counter sama cetikan itu ya sama ya tidak ada ya inilah Lalu kemudian monggo yuk. Tasbih itu termasuk bid'ah. Kalau tasbih, kalau dibilang bid'ah, saya tidak berani sebab itu bukan ranah ibadah. Tetapi kalau dia memasukkan ke dalam ranah ibadah, na'am, itu bid'ah. Tetapi ini mengarah kepada tasabbuh. Man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhu. Ya, karena apa? Tasbih ini aksamala orang-orang Buddhisme. Ya, kemudian diteruskan oleh Nasrani. Ya, yaitu dengan nama Rosario. Nah, Rosario sama ada Rosario yang pendek jumlahnya 33. Loh iya, makanya sampean baca. Atau yang panjang juga jumlahnya 99 ditambah gandulnya 100. Sama. Ya, nah, itu. Ya. Namanya aksamala. Nah, ya, untuk kemudian supaya karena itu membaca tasbih orang Jawa pakai bukan tasbih, tasbeh. Ya kan? Nah, ya. Asal katanya apa? Mentas kabeh. Ah, ya. Makanya dikenal dengan tasbeh, mentas kabeh. Nah, selesai semuanya. Ya kan? Kan 100 tuh ya. Jadi selesai semua mentas kabeh. Nah, tasbeh. Gitu ya. Digital itu sama mata sabah tadi ya, sampai dengan Allah hitung-hitungan. Enggak, maksudnya kan tasbih itu kan kalau buat zikir kan sebagai media gitu. Mm-hmm. Sama kayak kita azan pakai mikrofon gitu. Media loh. Iya. Nah, medianya yang sekarang medianya itu agama apa dulu? Kalau medianya secara umum mikrofon ini semuanya pakai, bener nggak? Tapi kalau medianya itu khusus seperti orang Nasrani tadi menggunakan rosario. Orang Buddha menggunakan aksamala. Itu kan dari bahasa Hindustan. Ya. Nah, maka itu. Tapi ya. Kalau pakai tasbih itu fokusnya ke hitungan, Pak. Ya, makanya kemudian sebenarnya tadi sebagai kajian tadi adalah tentang tartil, bacaan tartil ya, sedangkan kita menghitungnya itu padahal Quran sudah menerangkan dalam surat 14 ya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, tidak akan mampu saya dan Anda menghitungnya, dan itu ada di beberapa ayat ya, tidak mampu kemudian kita menghitungnya kecuali memang yang sudah disebutkan dalam sunnah seperti 33, 25 kali ya, itu ada ya, ada lagi, dan itu pakai ini, termasuk saya kalau Anda lihat flyernya katakannya orang-orang yang ngaku sunnah salafi kata begitu, pakai flyer dia menghitung antara ruas ini pinggiran. Kalau dihitung sampai puncaknya memang 33. Tetapi kalau dia menentukan seperti itu juga salah. Bebas, tidak ada batasan Anda mau begini, boleh. Ya, boleh. Jadi banyak jangan sampai terkecoh ya dengan pernyataan itu. Ya. Cukup buat kita dengan tangan, itu pun tangan kanan. Tetapi Ibnu Katsir menyatakan tangan kiri boleh, tetapi makruh. Ya, makruhnya tansih. Itu kadang-kadang kita habis 33, kemudian saat dapat 1 sampai 3 sudah 99 kan? Jadi 100 nanti sampai. Ya, itulah untuk memudahkan. Ya, nah ini. Ada lagi? Ya. Yuk, kemudian yang pertama. Yang pertama pendapat ulama Malikiyah. Bagaimana pendapat Imam Maliki dan pengikut-pengikutnya terhadap hukum sholat berjamaah? Termasuk di antara mereka adalah pertama Al-Alamah Khalid bin Ishaq mengatakan sholat jamaah yang difardukan selain sholat Jumat adalah sunnah hukumnya. Iya, ya, dia mengambil sunnah hukumnya. Terus yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Zawzi Al-Garnati mengatakan di dalam ketentuan hukum Islam, hukumnya adalah sunnah mu'akkad, dan menurut ulama Dahiriyah, hukumnya adalah wajib. Iya, kalau Anda membuka Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, itu hukumnya wajib. Sebab apa? Al-Muhalla mengambil dalil, jika bagi tetangga masjid telah mendengar suara azan dan ia tidak memenuhinya, maka sholat yang di rumahnya tidak dihitung. Ya, bukan tidak ada sholat baginya, tidak. Ya, tidak dihitung sebagai sholat berjamaah, walaupun ia di rumah berjamaah. Itu ya, makanya dia menggunakan had dalil itu sebagai hukum wajib. Ya. Tetapi katakanlah UAS di dalam videonya, ya, itu tidak hukumnya sunnah saja. Ya, masuk dia mengatakan fardu kifayah. Ya, sebagaimana sulamut taufik itu pakai fardu kifayah. Sulamut taufik. Pokoknya ada yang sholat di masjid sudah berjamaah, saya dan Anda tidak ada kewajiban untuk tadi yang dikatakan Abu Arif titip ya, nah, karena tadi pokoknya yang terpenting sudah boleh titip, nah, itu sehingga mohon maaf kalau Anda datang ke Cibeber bayah sana, ya itu ada tradisi kalau sholat Jumat itu hanya dihadiri para pukun. Demikian pula kepala suku ya, kepala kampung, termasuk sholat apa ini, Idul Adha, Idul Fitri yang sudah Islam. Ya, itu sampai wilayah telatah Sukabumi. Ya, yang ada adat seren, yaitu apa itu? Adat untuk panen padi, ya, di sana sholatnya itu diwakilkan kepada para sesepuhnya dengan apa? Bayar. Ya, bayarnya boleh berupa uang, boleh berupa hasil tanaman kepada pu'un. Nanti pu'un yang akan menghaturkan kepada Allah. Begitu diwakil. Nah, orang warganya di rumahnya untuk yang itu ya salat sendiri-sendiri. Apakah nanti salat enggak, pokoknya yang sudah diwakilkan, kalau sudah diwakilkan enggak perlu salat. Ya, diwakilkan enggak perlu salat. Jadi kalau Anda keliling memangnya ya niscaya Anda akan melihat banyak sekali ya hal-hal yang model demikian. Ya. Karena saya tahunya ketika saya keliling mencari kopi di seluruh Nusantara ini. Ya, maka saya tahu itu. Itu orang ya. Berarti enggak bisa sholat? Apanya? Selain dari sepuh itu enggak boleh sholat di masjid itu? Boleh, cuman tadi karena musholahnya itu masjidnya kecil gitu kan terbatas. Sehingga yang boleh itu adalah para sesepuh-sesepuh tetua kampung. Begitu. Pernah suatu saat saya mencari dana untuk meluaskan masjid, ternyata tidak boleh, harus adat ya yang menelan lebih dari 150 juta hanya untuk upacara adat tok ya, belum bangunnya ya. Wah ya, nggak perlu kalau begitu ya. Nah, ini ya sama dengan Anda kalau ke daerah istri saya yaitu Pangalengan, ada satu daerah nanti sampean lihat itu namanya Cikondang ya, itu ada di sana itu makam ya, tapi ada adat budaya termasuk tidak boleh haji di sana karena orang haji itu kan mahal, jadi tidak perlu haji. Kalau haji silahkan keluar dari Cikondang. Ya, kenapa? Karena orang yang sudah haji itu biasanya sombong. Ah, makanya karena mahal dulu, ya, ya ini, ya, jadi zaman lampau, adatnya masih dipegang. Jadi boleh haji, silakan keluar dari ya adat kesepuhan Cikonda. Itu. Ya. kan aneh kan? Nah, itu. Ayo monggo. Poin ketiga. Al-Alamah Ahmad bin Muhammad Ad-Dardil mengatakan melakukan salat berjamaah hukumnya adalah fardu meskipun harus dilakukan oleh sekelompok orang atau fardu kifayah seperti salat jenazah dan selain salat Jumat hukumnya adalah sunnah muakkad. Iya ya. Jadi ada memfardukan minimal itu fardu kifayah dan kemudian sunnah. Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Imam Syafi'i, Syafi'iyah tadi kebanyakan sunnah saja. Ya, sama dengan mohon maaf, Imam Syafi'i melarang mengapur kuburan. Bangun kuburan melarang dalam kitab Al-Umnya. Syafi'iyah tidak. Ya, di dalam fatwa Syafi'iyah itu tidak, justru kalau makamnya itu makamnya wali Allah, para aulia, justru pakai kelambu segala macam, pakai lampu, itu bagian dari sunnah. Makanya kemudian terutama di sini ya lah, pakai itu. Ya. Mengapur itu apa? Hah? Mengapur. Mengapur dicat, dikejing. Kalau sekarang lebih marmer. Iya, marmer ya lah. Ah, itu. Permanen. Ya, permanen ya. Ini ini ya. Ya. Ya itulah ya, itu diantaranya. Jadi banyak perbedaan gitu ya. Kalau Anda buka buku saya Yasinta yang dalam bahasa Arab ya, pernah diterjemahkan di sini ya, Imam Syafi'i dalam Al-Umnya melarang adanya pesta sesudah kematian. Tetapi Syafi'iyah tidak. Ya, bahkan itu merupakan sunnah. Inilah perbedaan-perbedaan, nggih. Nah, terus Syekh Saleh nggih, tadi yang kuburan tadi kan yang di sini apa lagi? Pengaruh yang meninggal karena itu yang meninggalnya kan dia enggak tahu nama. Ah, tidak ada. Iya, yang berdosa adalah tadi. Hidup. Ya, yang hidup. Yang hidup, kalau Anda lihat dalil di dalam surat At-Taubah, Anda boleh lihat tentang dalil tentang ketapel. Sesiapa saja yang telah disampaikan sunnah, mohon maaf nggih, sesiapa saja yang telah disampaikan kepadanya sunnah, lalu ia membandel, maka orang yang menyampaikan sunnah ini wajib baginya menghajar, memutuskan tali silaturahim untuk mentakdir dan mentakdir, untuk memberi peringatan agar sadar. Ya, termasuk tiga orang ya yang dihajar oleh Nabi dan para sahabat, sampai istrinya saja disuruh oleh Nabi menghajar. Iya, menghajar itu bukan sia. Bukan. Mendiamkan. Ya, mendiamkan itu, menghajar itu putus tali silaturahim dalam bentuk sebagai takdir, bukan benci. Ya, karena sebagai bentuk hukuman. Itulah kalau Anda membuka kunci rizki pasal yang ke-5 nanti Anda akan mengetahui dalilnya ada di dalam surat 60 ayat 1, 58 ayat 22. Ya, Mumtahana ayat 1. Lalu di dalam surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat terakhir 22. Ya, itu saya dan Anda disuruh menghajar. Demikian pula surat At-Taubah. Gitu ya. Nah, inilah bahagianya. Nah, ini beratnya di situ, nggih. Ya, monggo. Kalau kita kebetulan lagi lewat, kemudian ada orang sedang melakukan bikin kijing itu. Kita ada kewajiban, karena kita sudah tahu. Kita ada kewajiban untuk menegur. Nah, tidak. Tidak. Ada tiga. Ya, bagaimana? Mampu dengan tangan, lakukan dengan tangan. Tidak mampu dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, dengan kolbu. Imam Ibnu Taimiyah itu kan keras Ibnu Taimiyah. Dia bolak-balik masuk penjara. Ya kan? Sampai beliau wafat juga di penjara. Ibnu Taimiyah ini ketika dia jalan ada orang mabuk, beberapa orang mabuk. Kata temannya, coba kamu beri ingatan kepada mereka yang tukang mabuk. Kamu peringatkan mereka. Ibnu Taimiyah diam saja. Kamu kan enggak berani toh? Diam saja dia. Begitu menjauh, bukan begitu cara Islam, tanda kau tidak mengenal cara Islam. Nah itu, kalau ada orang mabuk kan nggak sadar, sampai ingeti kayak apa emosi, dan itu nggak efektif untuk menuju sana, ya makanya kemudian dia mendiamkannya karena apa, menolaknya cukup di dalam hati. Nanti kalau sudah sadar baru, ya nah, ini karena memang harus ada apa namanya runtutannya, ya step by stepnya, gitu ya. Nah, ada lagi, ayo kemudian teruskan masih. Poin keempat, Syekh Saleh Al-Abi Al-Azhari mengatakan sholat berjamaah hukumnya adalah fardu. Selain sholat Jumat, sunnah mu'akkad. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat ulama Malikiyah antara lain, A. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah. B. Dan sebagian lainnya mengikuti pendapat Al-Hafiz Ibnu Zawzi Al-Alamah Al-Abi Al-Azhari mengatakan hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Hal ini dikukuhkan pula oleh pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Pendapat ini diikuti pula oleh kalangan Abu Hanifah, Malikiyah dan Syafi'iyah yang dinukil dari riwayat Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad sedikit berbeda. Ya. Apa jika seseorang tidak ada uzur syar'i untuk tidak menghadiri sholat berjamaah bagi lelaki, maka dihukumnya adalah hukum pukul, hukum dera. Ya, sholat tetapi di rumahnya, tidak di masjid, dihukum dera. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya perbedaan-perbedaan ini saking ininya, perhatian ulama itu berbeda-beda di dalam. Monggo. Kemudian kalau Rasulullah ingin membakar, punya keinginan untuk membakar. Hadis Bukhari wal Muslim. Penekanannya itu pada sunnah muakkad atau wajib? Seandainya, saya potong ya, itu hadis itu kan dipotong. Saya teruskan. Seandainya, kalau bukan karena ada wanita, anak-anak, orang sakit dan orang tua. Nah, ya toh? Secara uzur syar'i lo ya. Niscaya akan aku laksanakan membakar rumah itu. Lah, riwayat yang lain sebuah teguran. Coba kalian umumkan di masjid itu ada sampil. Sampil itu nasi kebule yang besar-besar ya, potongan nasi kebuli yang besar-besar, ya toh? Kambing lah gitu ya. Niscaya mereka akan berdengar berpotong-potong. Nah itu, caranya gampang kalau begitu. Makanya Jumat berkah, ya, kalau Jumat di situ, Jumatannya ada Jumat berkah, mesti rame. Ya, nah itu di mana-mana. Coba tiadakan. Masih enggak akan karena ini sudah. Jadi kalau kita ke kalau pengajian pengen besar gitu ya, ratusan orang gampang. Mulai besok labbaik ya toh. Hokbin ya, nanti pulang bawakan itu. Di sana makan di sini, bawa pulang. Nanti nyebar ya toh. Kalau di sana ngajinya bawa, mesti datang. Itu ya. Nah, itu karena apa? Sunah Nabi seperti begitu. Jadi sudah memberitahukan. Ya, dulu waktu saya masih di galaksi kasih makan. Begitu saya ngaji baru saya larang minum air putih saja. Kalau mau sedekah gantikan, ya jangan kemudian tuan rumahnya. Orang begitu datang, wah, datang banget. Begitu saya ngomong begitu, ini tak tunjukkan talinya. Ya dah, mulai berhenti pretel. Kalau begitu yang ngaji lil makanan, ya itulah terbesar, ya. Sampai di sini dahulu. Aku lukaliyaza, astaghfirullahi walakum. Ya, jangan sampai itu tadi. Martabak telur terus-terusan ada, niscaya nanti akan banyak, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.